sinar matamu sesejuk sebening embun pagi. Secercah senyum manis bibirmu membuai menusuk sanubariku. Tiada kata seindah kasihku. Esok hari kau datang, di hatiku tersimpan harapan engkau pasti milikku. Harapan engkau pasti milikku.